Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini.